فادنا بالتعليم وتعلم الفاده والاستفاده والنفع والانتفاع الى ارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين، خصوصا للحبيب عبد الله بن الحداد نطق شر الله فرم بركاتهم والصلاه ومنوارهم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا الله يتقى الشاهم بالرحمه المغفره ويسكنهم الجنه ويختم لنا ولكم حسنا فيه خير لطف عافيه. والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نافعنا به وبعلوم في الدارين آمين. فانظر رحمك الله إلى من طوى عليه هذا الحديث القدسي من الأسرار والمعارف، وتأمل ما أومأ إليه من الدقائق واللطائف، وما وصل هذا العبد الموفق إلى هذه المرتبة العظيمة التي صار فيها ما يحبه محبوبا لله وما يكرهه مكروها عند الله إلا بأداء ما افترضه عليه والإكثار من النوافل ابتغاء زلفى لديه. فالسباق سباق إن كانت لك همة في الوصول إلى مراتب الكمال ورغبة في بلوغ درجات الرجال، فقد وضح لك الطريق وبدا لك شعاع التحقيق، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kemarin masih kita dalam makna hadis qudsi. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Jika aku mencintai hambaku, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengarkan dengannya, akan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan akan menjadi tangan yang ia memegang dengannya, kaki yang ia berjalan dengannya. Sebagian ulama mengartikan, kemarin sudah dibawakan arti dari hadis ini, adalah yang ya lagi yang mengartikan dengan degik. Kuntu sam'ahu ay kuntu masmu'ahu. Masdar dengan arti isim maf'ul sama dengan amali ay ma'muli. Kalau kita mengerti bahasa masdar dengan arti isim maf'ul. Kuntu sam'ahu ay kuntu masmu'ahu. Aku Allah akan menjadi yang ia dengarkan. Aku Allah yang menjadi yang ia lihat. Artinya tidak melihat sesuatu kecuali melihat Tuhannya Allah. Tidak mendengarkan sesuatu kecuali mendengarkan hikmah daripada Tuhannya. Tidak meraba sesuatu kecuali akan mengingat itu semua adalah ciptaan Tuhannya. Orang itu kalau udah fani itu udah merasa segala-galanya adalah Tuhannya, dalam arti udah tidak melihat, tidak mengingat yang lainnya kecuali Tuhannya, maka seluruh yang ia pandang akan mengingatkan kepada Tuhannya. Tahu orang tua yang cinta sama anak gak? Kelihatan makanan, ingat anaknya. Ya Allah, anakku senang dengan jajan ini. Kelihatan ada anak kecil main, ingat anaknya. Ya Allah, persis anakku. Ada suara nangis, ya Allah, jangan-jangan anakku juga nangis. ini sudah hatinya larut cinta kepada anaknya tadi itu. Jika Allah cinta kepada hambanya, maka seluruh tadi itu akan mengingatkan kepada Tuhannya. Hamba yang dicintai oleh Allah itu tidak melihat sesuatu kecuali melihat Tuhannya Allah. Tidak mendengar sesuatu kecuali mengingat Allah. Tidak meraba sesuatu kecuali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang manakah yang kita lihat yang bukan makhluk Allah? Manakah yang kita dengar yang bukan makhluk Allah? Manakah yang kita raba, yang kita injak yang bukan makhluk Allah? Semua adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka nyaris tidak pernah lupa kepada Allah. Kenapa? Alam semesta adalah mengingatkan dia kepada penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya ngasih gambaran bagaimana orang itu kalau sudah fani, sudah fana terhadap Allah, sudah larut cintanya kepada Allah. Kalau ada orang melihat lukisan, maka manusia yang akalnya normal bukan kagum dengan lukisan. Waduh, lukisannya bagus ya, persis seperti kenyataannya ya. Wah, goresannya halus ya. Itu orang yang kurang normal. Bukan orang yang ahli seni. Orang yang ahli seni bukan mengagumi lukisannya, tapi mengagumi pelukisnya. Siapa nih pelukisnya ini? Begitu pandai pelukisnya ini. Begitu hebat pelukisnya ini. Itulah orang yang pandai. Demikianlah sebagian orang melihat keindahan makhluk, dia kagum dengan makhluk itu. Itu gak normal namanya. Jika orang itu akalnya normal, dia akan mengagumi betapa hebat pencipta itu makhluk. Kalau ada orang mendengarkan musik, dia senang dengan musiknya, geleng-gelengkan kepala dengan musiknya, karena musik tadi itu, maka orang itu orang yang bodoh. Kenapa? Gitar itu gak akan bersuara kalau gak ada yang memetik, saudara. Organ itu gak ada suara kalau gak ada yang memijat. Seharusnya, kalau orang itu normal, dia akan kagum. Wah, pemainnya ini hebat. Pemainnya itu adalah hebat. Begitulah juga, orang yang dicintai oleh Allah itu, jika mendengarkan sesuatu, bukan suara yang ia kagumi, tapi pencipta suara tadi itu yang ia kagumi. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud daripada aku Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya. Artinya aku Allah akan membantu itu hamba. Sebagaimana pendengarannya membantu dia, penglihatannya membantu dia, kakinya membantu dia untuk berjalan, maka aku Allah akan membantu setiap saatnya kepada itu hamba. Kita bisa bayangkan kalau kita gak bisa ngelihat, tahu arah gak kira-kira? Mana itu barat, mana itu timur, utara, selatan. Kalau kita gak bisa denger, bisa gak bedakan suaranya manusia dengan suaranya sapi? Kalau kita tadi itu tidak bisa berjalan, kemana kita akan bisa menuju? Kita gak tahu apa yang di muka rumah kita. Kaki membantu kita, mata membantu kita, telinga membantu kita, tangan membantu kita. Begitulah Allah akan membantu kepada hamba yang ia cintai dengan bantuan seperti bahkan lebih daripada anggota badannya sendiri. Karena itu kita ini di atas dunia ini cari gimana Tuhan itu, Allah itu cinta kepada kita. resepnya supaya dicintai oleh Allah bukan berarti membawa keris atau membawa jimat, tetapi melaksanakan yang wajib dengan baik, meningkatkan dengan yang sunnah-sunnah. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadis qudsi dari itu. Fabi yasma' wa bi yubsir wa bi yubtish. Yabtish wa bi yamshi. Maka fabi yasma' dengan aku dia mendengar, denganku dia melihat, denganku dia memegang, dan denganku dia berjalan. Hamba yang dicintai oleh Allah tidaklah berjalan kecuali karena Tuhan. Tidak berbicara kecuali karena Allah. Tidak bergerak, diam, berdiri, duduk kecuali karena Allah. Keluar dari rumah mau asal karena Allah. Kalau hanya karena untuk cari ketenaran, cari urusan duniawi, dia tidak sudi melangkahkan kakinya, saudara. Dia tidak mau berbicara kecuali karena Allah. Kalau hanya sekedar untuk cerita, omong kosong, dia tidak mau berkata-kata. Karena itu orang kalau dicintai oleh Allah, perkataannya selalu mengingatkan kepada Allah. Penglihatannya dia tidak mau melihat kecuali penglihatan dari itu adalah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkontrol semuanya. Itulah orang yang dicintai oleh Allah. Yang ngawur-ngawur seperti kita ini yang khawatir, saudara. Kenapa? Kita lebih senang melihat sesuatu yang memuaskan nafsu kita walaupun tidak diridhoi oleh Allah. Kita lebih senang bercerita, berkata-kata yang membuat kita bahagia walaupun membuat murka Allah. Kaki kita senang bergerak gerakan yang tidak membuat Allah cinta kepada kita. Itulah kita. Tapi orang yang dicintai oleh Allah, maka seluruh gerakan, seluruh ucapannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sudah demikian, wala in sa'alani la'u'tiyanna, hambaku yang aku cintai itu kalau minta kepada aku, la'u'tiyanna, niscaya aku akan memberikannya yang ia minta. Wala ini sa'adani, dan jika ia berlindung kepadaku, kata Allah, la'u'idanna, niscaya aku Allah akan melindungi dia. Kalau sudah hamba itu dicintai oleh Allah, minta sama Allah, mustajab doanya. Minta perlindungan, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Karena itu, ketika hamba tadi itu berdoa, kok doa saya gak diterima ya? Kok gak kabul? Koreksi diri kamu. Jangan-jangan kamu sudah melakukan perbuatan yang Allah tidak ridho. Saya pernah berziarah sama seorang, masya Allah, minas solehin, namanya Habib Umar al-Idrus. Beliau ada di Solo. Terakhir kita minta doa kepada beliau. Minta doa, Habib. Minta sama Allah. Bilang, Habib yang doa, mintakan untuk kita. Kata Habib Umar, ente tahu pipa enggak, kata dia. Kalau pipa itu lurus, maka sampainya air itu cepat. Tapi kalau pipa tadi itu muter, sampainya air juga muter. Doa juga begitu. Kalau amal kamu lurus, maka sampainya yang kamu mohon itu cepat. Tapi kalau sudah amalnya kamu dari itu jauh, semakin jauh, ya semakin lama sampainya kepada kamu. Yang jelas Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, maka aku Allah akan mengijabai kepada kamu. Cuma tergantung amalnya, lurusnya dan bengkongnya itu amal. Lah kalau kita kan enggak, sumbernya di Pasuruan, sebetulnya kita tetangga dengan kita, cuma muter ke Surabaya dulu, ke Malang dulu pipanya, baru ke Pasuruan. Ya lama sampainya. Ada lagi yang mengibaratkan, kalau dulu itu semuanya serba kontan, beli sawah kontan, beli ini kontan. Sekarang kan serba kredit, akhirnya doanya kredit juga sampainya kepada kita. Tapi yang jelas, koreksi diri. Nah, apa yang kita minta tidak akan sia-sia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberi. Cuma permasalahannya mungkin itu adalah sebagai bahan evaluasi diri kita. Iya, memang aku lisanku jarang berzikir, mataku selalu melihat yang haram, telingaku sebanyak mendengarkan yang tidak diridhoi oleh Allah, tanganku kurang bersedekah, kakiku melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Sehingga Anda bisa beristighfar ada di sana. Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu. Dan tidaklah aku taraddadtu, mondar-mandir, fi syai'in dalam sesuatu ana fa'iluhu, yang aku mengerjakannya. Bukan berarti Allah mondar-mandir. Maksudnya tidaklah aku enggan, khawatir yang aku kerjakan, kata Allah. Taraddudi, mondar-mandirnya aku, fi gobdi, di dalam mencabut nafsi abdial mukmin, jiwa hambaku yang beriman. Aku ini tidak sekhawatir terhadap keputusan yang aku lakukan, kata Allah, terhadap hambaku mukmin, seperti khawatirnya aku ketika mencabut nyawanya dia. Yakrahul mauta, hambaku mukmin yang aku cintai dari itu masih enggak senang mati. Wa ana akrahu musa'atah, dan aku Allah juga tidak senang melakukan yang jelek terhadap hambaku yang mukmin. Wala budda, padahal pasti minal mauti, daripada kematian tadi itu harus sampai kepadanya. Manusia ini kan udah ditentukan ajalnya ya. Semuanya udah ditentukan ajalnya. Pasti mau mati. Cuma matinya orang mukmin yang Allah cintai itu Allah Subhanahu wa taala paling hati-hati. Karena dia cinta oleh Allah, gimana caranya matinya senang? Semenjak dia masih enggak senang mati, dihibur gimana caranya matinya senang. Paham enggak ini? Kalau orang biasa harus mati ini. Anak enggak mau mati, mati gitu. Tapi kalau sudah yang dicintai, wah, masih diselimurno, gimana caranya supaya dia senang? Seperti anaknya yang mau disunat itu, diselimurno. Dia enggak mau sakit. Dia enggak mau sunat, tapi harus disunat. Gimana caranya mau? Tak kasih nanti ini loh. Duit nih 2 juta. Gimana? Nih, tak kasih mainan ini. Ini ada jajan. Ini ada roti, ini ada sehingga ya wis siap disunat. Walaupun itu sakit karena melihat begitu banyak hadiah-hadiah yang istimewa disediakan untuk dia, akhirnya dia senang. Dia menerima. Begitulah orang yang dicintai oleh Allah ketika menjelang ajalnya. Dia khawatir gimana kuburannya, gimana nanti di mahsyar, gimana nanti ada di akhirat. Allah akan menampakkan, nih surgamu, nih istanamu, ini kuburannya kamu, kamu nanti akan diperlakukan demikian nanti di hari kiamat. Hisabnya kamu akan lancar, itu dan ini, nih bidadari-bidadari yang menanti kamu. Ini surga yang indah yang akan menjadi tempatnya kamu. Akhirnya dia akan mau menerima itu karena sudah melihat bagaimana keistimewaan yang ia terima setelah wafatnya dia. Inilah yang difirmankan oleh Allah, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Tuhanku Allah dan dia istiqamah, dia istiqamah dalam perbuatannya, bukan hanya mintakan aku beriman sama Allah tapi mabuk, aku beriman kepada Allah tapi judi, aku beriman kepada Allah tapi zina, bukan begitu. Aku menyatakan beriman kepada Allah kemudian menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, melaksanakan yang wajib, meningkatkan yang sunnah. Kalau dia mau mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat Allah akan turun mendatangi itu orang. Karena perintah Allah, sambil menyatakan malaikat, alla takhafu, jangan takut kamu ya, jangan takut. Kamu menghadapi kematian, enggak usah takut. Beres semuanya, beres. Wala tahzanu, jangan kamu susah. Jangan kepikiran anak, keluarga, cucu, jangan kepikiran. Wa absyiru bil jannah, sekarang saatnya kamu berbahagia, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Buka semuanya nih loh, nih kalau enggak percaya, nih. Saya dapat informasi ini dari Tuhan, tempatnya kamu, kamu akan diperlakukan demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Anak cucu kamu bakal akan dijaga itu dan ini, malaikat memberikan semangat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat siap akan membantu kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat untukmu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Udah disediakan oleh Allah apa yang selera nafsu kamu, apa yang kamu inginkan udah disediakan oleh Allah. Sekarang bukan waktunya susah. Kamu menjadi tamu khusus, nuzulam min ghafurir rahim, itu adalah jamuan daripada Allah yang maha mengampuni dan maha rahmat. Allahu Akbar. Senang kalau mati begitu ya. Tapi kalau matinya hamba yang tidak diridhai oleh Allah, udah sakit sakaratul maut, udah kepikiran keluarga yang sebentar lagi akan berpisah, ditampakkan lagi, nih kuburan kamu seremnya akan begini. Di nanti di hari kiamat bagaimana hisabnya kamu beratnya setengah mati. Nih siksa neraka yang harus kamu terima karena perbuatan kamu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu jangan ada di atas dunia ini keinginan kita kecuali menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Taib. Fandur rahimakallah ila man tawa alaihi hadzal hadidul qudsi. Maka perhatikan wahai hamba yang dirahmati oleh Allah terhadap apa yang telah Allah simpulkan, Allah kumpulkan terhadap hadis qudsi ini, daripada rahasia-rahasia wal ma'arif, daripada ma'rifat-ma'rifat. Wa ta'ammal ma'auma'a ilaihi, maka berfikirlah kamu apa yang telah Allah isyaratkan kepadanya. Minad daqa'iki wal lata'if, daripada sesuatu yang sangat lembut dan hebat tadi itu. Wa ma wasala hadzal abdul muwaffaq, dan bagaimana apa yang telah mencapainya seorang hamba yang mendapatkan taufik dari Allah ini, ila hadhil martabatil azimah, kepada kedudukan yang agung itu, allati sara fiha ma yuhibbu mahbuban billah, mahbuban lillah, yang mana menjadi itu hamba di dalam urusan yang ia senangi akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakrahu, dan apa yang dibenci oleh hamba tadi itu, makruhan indallah, akan juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat bagaimana Allah Sama dengan begini, ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya ayah dan ibu. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah itu ada di murka ayah dan ibu. Para aulia juga begitu. Yang dicintai oleh Allah adalah tergantung dengan yang dicintai oleh para wali. Jika wali itu benci, akan dibenci oleh Allah. Hati-hati loh. Kalau ada orang wali itu cinta sama kamu, kamu adalah tanda dicintai oleh Allah. Kalau wali tadi itu benci kepada kamu, kamu adalah dibenci oleh Allah. Hati-hati. Seakan-akan orang ini duta. Duta daripada Tuhan. Telon. Laporannya ini hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu semuanya bisa menjadi hamba yang demikian ini? Di mana Allah Subhanahu wa taala mengikat ridhonya dengan ridho orang dari itu, murkanya dengan murka orang dari itu, illa bi ada'i maftaradahu alaih. Itu semuanya hanya bisa dicapai dengan melaksanakan yang Allah wajibkan kepadanya. Wal ikthar minan nawafil, dan memperbanyak dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Tapi syaratnya ibtigha az-zulfa ladai, berharap derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Fasibaqa as-sibaq, maka cepat-cepatlah kamu, berlomba-lombalah kamu. In kanat laka himma fil wusul ila maratibil kamal, kalau masih ada lo ya semangat untuk sampai kedudukan yang sempurna. Kalau masih kepingin untuk menjadi orang yang mencapai kedudukan yang tinggi, ayo cepat, sekarang waktunya. Wa raghba fi bulughi darajatir rijal, kalau masih ada keinginan untuk sampai mendapatkan derajat kewalian. Faqad wadaha lakat tariq wa badalaka syu'a'ut tahqiq, sudah menjadi jelas kan jalannya sekarang? Udah terang benderang kan? Kalau kepingin jadi wali, laksanakan yang wajib, tingkatkan yang sunnah dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala. Gambarannya begini, inti ini sudah ada bibit kewalian. Jadi orang mukmin itu sudah ada bibit kewalian. Kalau orang kafir enggak mungkin jadi wali dah. Udah dicap jadi musuh Allah dunia akhirat. Kalau orang mukmin ini ada bibit kewalian. Nah, tinggal kamu sekarang ada semangat enggak menggunakan bibit tadi itu, menggunakan modal iman tadi itu untuk bisa kamu itu menjadi orang yang mencapai derajat yang tinggi. Kamu bayangkan, wah, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wali. Kamu bisa. Cuma mampukah kamu di dalam melaksanakan yang wajib seperti mereka? Ada enggak semangat? Bisa enggak meningkatkan ibadahnya seperti mereka? Ada enggak keinginan begitu? Lah kalau minta jadi wali, saya minta jadi wali cuma iktikafnya ada di trotoar. Saya kepingin jadi wali cuma pandangannya matanya ke film porno. Ya enggak ada ceritanya, nanti walak wali kita tapi sampai jebol gapi, enggak ada ceritanya model begitu, Pak. Ibadah itu adalah yang bisa mendukung Anda dengan modal iman tadi itu mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asibat. Ayo, berlomba-lombalah untuk ke sana. Enggak apa-apa, cita-cita kepin jadi wali itu bagus. Cuma ya harus dibarengi dengan semangat. Jangan kamu punya cita-cita jadi alim tapi mualas setengah mati. Tidur terus, insya Allah bangun tidur saya jadi alim. Itu sama dengan orang kepingin warak, kepingin kenyang tapi dia tidak mau masak. Insya Allah bangun tidur saya akan kenyang. Kaliren itu orang nanti. Nah begitulah kadang-kadang orang tadi itu beli tasbih 3000 rupiah ada di toko, insya Allah dengan ini saya akan jadi wali, tapi gak dibuat zikir tasbihnya. dibuat gelang, dibuat kalung, ledek. Sapi so kalungan tasbih, Pak. Mereka itu menggunakan tasbih untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, karena itu semangat dalam ibadah ini harus ada pada diri kita. Kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh, para ulia Allah. Dalam bidayahnya mereka tadi itu orang-orang yang banyak ibadah. Kita misal kita lihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang Indonesia ini banyak yang kagum dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani tidak langsung jadi begitu, Pak. Syekh Abdul Qadir Jilani tadi itu kalau di dalam masa mudanya belajar sampai jadi ulama gede. Ilmu dikuasai. Setelah ilmu dikuasai, ibadahnya sangat tinggi. Lah, masa belajarnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu mau tidur itu eman, mau tidur itu eman. Karena itu beliau ini, Syekh Abdul Qadir Jilani ini kalau mau mutolaah, mau belajar, enggak mau di atas kasur seperti kita. Kalau kita kan enggak mau belajar ada di atas kasur, bangun tidur basah semuanya kitabnya sudah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani cari pagar, paduka, pagar itu, tembok. Berdiri di situ. Jadi kalau sudah ngantuk, ngelihat bawah, tiba lo kan. Berdiri lagi terus dibaca. Eman sayang dia, mau tidur itu sayang. Kenapa? Wah, ini kalau saya ngapalkan Quran ini berapa ayat ini? Kalau saya mau saya gunakan untuk ngapalkan Quran. Lah, pantas kalau jadi ulama gede. Pantas jadi ulama besar. Nah, kemudian yang banyak tidur, hayal, insyaallah dapat ilmu laduni. Nah, karena itu kita semuanya harus paham, kita harus berusaha semaksimal mungkin, insyaallah dengan usaha maksimal tadi itu kita akan mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.